Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, baik yang zahir maupun yang batin. Dengan kenikmatannya lah semata-mata kita bisa terbimbing dengan hidayah Islam. Dengan kenikmatannya lah semata-mata kita bisa terbimbing dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap amalan yang kita lakukan kita harapkan menjadi amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang akan memberikan manfaat kepada kita di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada beberapa kesempatan yang lalu kita telah bersama-sama mengkhatamkan pembahasan hadis-hadis yang berjumlah 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa yang telah kita pelajari dan kita selesaikan pembahasannya semata-mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya pada diri-diri kita. Semuanya adalah bimbingan dari Allah, semuanya adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah dan bimbingan darinya. Maka menjadi sebuah hal yang sepatutnya untuk terus kita besarkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu yang terus menuntun kalbu-kalbu kita untuk dapat istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas majelis ilmu, terus memiliki rasa cinta, memiliki rasa suka, memiliki rasa ketertarikan terhadap majelis-majelis ilmu. Semoga ini menjadi bahagian daripada alamat ataupun tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri-diri kita. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang semuanya kita insyaallah pernah mendengarnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dirinya untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk bisa terus cinta terhadap ilmu, untuk punya terus hubungan dengan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut yang terus dia kaji, yang terus dia pelajari, dia menjadi faham dalam urusan agamanya. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada dirinya kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita di kitab yang lain, di mana insyaallah taala dengan memohon pertolongan dari Allah, memohon kemudahan, bimbingan, hidayah dan taufik darinya, kita akan bersama-sama membaca dan mengkaji salah satu kitab yang fenomenal di masanya hingga zaman kita sekarang ini, sebuah karya yang ditulis oleh imam besar yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, di mana kitab tersebut adalah kitab yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair jamak dari kata kabirah. Kabirah artinya dosa besar. Al-Kabair maknanya adalah dosa-dosa besar. Di mana dalam kitab yang agung ini penulisnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan kepada kita sekitar 70 sekian dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar, dengan membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana itulah kebiasaan para ulama ahli Sunnah setiap kali menyimpulkan satu perkara, ini adalah dosa besar, ini bukan dosa besar, mereka selalu menyertainya dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, kitab Al-Kabair ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin. Julukannya adalah Syamsuddin. Nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi adalah sebuah kata nisbat yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang tinggal di Dimashq. Dimashq artinya adalah Damaskus. Jadi beliau adalah seorang alim besar di masanya yang lahir dan tinggal, mengajar dan besar, berdakwah di kota beliau yaitu Damaskus yang sekarang ada di Suriah. Beliau juga dikenal dengan sebutan Az-Zahabi, di mana Az-Zahabi ini terambil dari nisbat ayahnya yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Utsman. Beliau selain dikenal dengan kealimannya dalam bidang ilmu, beliau juga punya keahlian dalam bidang dunia, yaitu beliau adalah seorang ahli emas. Az-Zahabi diambil dari kata zahab. Zahab artinya adalah emas. Az-Zahabi seorang yang ahli dalam emas. Jadi dia adalah beliau Asy-Syaikh Ahmad bin Utsman, ayahnya Al-Imam Az-Zahabi adalah seorang yang pandai dan lihai dalam mengenali emas palsu, emas asli. Beliau juga orang yang melakukan bisnis dalam bidang ini, sehingga Al-Imam Muhammad, anaknya Muhammad bin Ahmad, menjuluki diri beliau dengan Az-Zahabi untuk membedakan antara diri beliau dengan Muhammad-Muhammad yang lain. Karena nama Muhammad ini banyak sekali, dan beliau Al-Imam Az-Zahabi memilih lakab Az-Zahabi untuk membedakan antara diri beliau yang bernama Muhammad dengan Muhammad-Muhammad yang lain yang entah berapa ribu jumlahnya orang yang bernama Muhammad di Damaskus di kala itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Az-Zahabi disebutkan di dalam banyak sumber adalah seorang alim yang hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh, keluarga yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan tafaqquh fiddin. Al-Imam Az-Zahabi yang bernama Muhammad adalah anaknya Asy-Syaikh Ahmad, dan Asy-Syaikh Ahmad adalah seorang alim di masanya. Begitu pula Asy-Syaikh Ahmad adalah anak dari Asy-Syaikh Utsman bin Qaymas, di mana Asy-Syaikh Utsman bin Qaymas adalah juga seorang alim di masanya. Jadi beliau adalah anak dari seorang ulama dan cucu dari seorang ulama. Sehingga tatkala seperti inilah kondisinya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari ayahnya yang faham agama, mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari kakeknya yang faham agama. Itu baru ayahnya dan kakeknya. Begitu pula anggota keluarga yang lain, sebagaimana disebutkan bahwasanya di antara yang memiliki pengaruh dari keluarganya Al-Imam Az-Zahabi kepada beliau, pengaruh dalam bidang keilmuan tadi adalah ayahnya, di mana ayahnya mengajarkan kepada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah kitab Sahihul Bukhari dari awal hingga akhir. Belajar kepada ayahnya sendiri kitab Sahihul Bukhari. Begitu pula beliau terpengaruh dalam bidang ilmu dan kecerdasan dengan bibinya yang bernama Sittul Ahl. Sittul Ahl Ini juga beliau belajar banyak bidang ilmu kepada bibinya sendiri yang bernama Syekhah Sittulah. Adapun kepada kakeknya, maka disebutkan beliau banyak mengambil banyak bidang ilmu dari beliau, dan terkhusus di masa kecil kakeknya Al-Imam Adz-Dzahabi adalah seorang yang sangat perhatian dengan kefasihan berbicara. Kefasihan berbicara cucunya. Sampai disebutkan dalam beberapa sumber bahwasanya kakeknya Al-Imam Adz-Dzahabi di saat masa kecilnya Al-Imam Adz-Dzahabi sangat-sangat memperhatikan ketangkasan dan kecepatan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam mengucapkan kalimat roh. Yang terkadang beberapa anak memiliki kesulitan dalam mengucapkan kalimat roh. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi dilatih, ya, dilatih terus menerus oleh kakeknya untuk lihai dan pandai, cekatan, cepat di dalam mengucapkan kalimat roh, dan begitu pula kalimat-kalimat yang lain. Begitu pula beliau belajar kepada kakek dari ibunya yang di saat itu juga seorang alim besar bernama Alamuddin Sanjar. Alamuddin Sanjar rahimahullah, beliau banyak belajar ilmu sejarah kepada kakek dari ibunya. Nah, dari semua yang kita sebutkan ini ma'asyiral muslimin, tampak kepada kita bahwasanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah hidup di tengah-tengah keluarga yang memiliki kepandaian dalam bidang ilmu, sehingga beliau terdidik dengan didikan ilmiah, dididik dengan didikan Islam, dididik dengan didikan kesolehan, sehingga lahirlah seorang alim besar yang bernama Al-Imam Muhammad Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan di sini kita bisa mengambil sebuah ibrah. Kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwasanya tatkala seorang ayah mendorong anaknya untuk mempelajari ilmu agama, maka sesuatu hal yang penting juga untuk didorong adalah ayahnya juga. Jadi bukan hanya seorang ayah memerintahkan anaknya untuk belajar, tapi juga anak butuh sosok seorang ayah yang pada beberapa kesempatan bisa memberikan pengajaran kepada dirinya. Ini sebagai sebuah ibroh bagi kita, karena kalau kita lihat banyak biografi para ulama, mereka adalah orang-orang yang lahir di tengah keluarga yang punya kepedulian terhadap ilmu. Kalau keluarganya tidak kalau di tengah-tengah keluarganya tidak ada seorang alim, maka dicarikan alim yang bisa mengajari ulama tersebut. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, keduanya hidup dalam kondisi yatim, ditinggal ayahnya semenjak kecil. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal kedua ulama ini? Kedua ulama ini ma'asyiral muslimin adalah kedua ulama yang tatkala kecilnya yatim. Namun ibunya Al-Imam Al-Bukhari, ibunya Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah sosok wanita yang luar biasa, yang punya kepedulian agar anaknya bisa terus belajar ilmu. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah dibawa oleh ibunya semenjak kecil ke mukatib, orang yang ngajari nulis, yang ngajari membaca, kemudian dibawa ke majelis-majelis hadis semenjak usia kecilnya. Kalau enggak salah disebut dalam riwayat 5-6 tahun itu sudah diajak oleh ibunya ke majelis hadis. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang disebutkan kisahnya ma'ruf, di saat kecilnya beliau mengalami kebutaan hingga akhirnya ibunya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan pandangan Al-Imam Al-Bukhari, dan Allah Subhanahu wa taala berikan karamah yang luar biasa hingga akhirnya Al-Imam Al-Bukhari sembuh tanpa pengobatan apapun dari butanya. Dan saat itulah ibunya terus memiliki kecenderungan dan kesemangatan untuk membawa Al-Imam Al-Bukhari ke majelis-majelis ilmu. Dihasung beliau rahimahullah untuk terus belajar, belajar dan belajar. Meskipun beliau adalah orang ajam, beliau hingga akhirnya sukses dalam belajarnya dengan kepedulian ibunya. Ya, wasilah pertama adalah kepedulian ibunya semenjak kecil, agar Al-Imamul Bukhari bisa terus belajar, belajar dan belajar. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi dikarenakan lahir besar di tengah-tengah keluarga yang sibuk dengan ilmu, maka tak heran apabila beliau juga memiliki ketertarikan kepada ilmu semenjak usia kecil beliau. Sehingga disebutkan dalam beberapa sumber bahwasanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mulai belajar hadis. Di saat itu beliau mempelajari kitab Sahih Muslim dari Ibnul Khatib di saat usia beliau adalah 10 tahun. 10 tahun itu sudah belajar Sahih Muslim. Begitu pula kepada ayahnya tadi disebutkan, beliau belajar Sahih Bukhari secara lengkap, mendetail. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi sebagaimana ulama-ulama yang lain yang tidak merasa puas dengan tinggal di negerinya untuk menuntut ilmu agama, beliau melakukan rihlah, perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu, sebagaimana itulah kebiasaan yang dimiliki oleh para ulama semenjak dahulu, tidak hanya mencukupkan diri belajar ilmu kepada masyayikh, kepada ulama yang ada di negerinya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau melakukan perjalanan dari Damaskus ke negeri-negeri Mesir dan juga ke berbagai kampung-kampung yang ada di Syam untuk bertemu dengan ulama-ulama di sana. Beliau pergi ke Kairo, beliau pergi ke Iskandaria, beliau juga pergi ke negeri-negeri Palestina, beliau juga pergi ke negeri Hijaz, Makkah, Madinah. Semuanya beliau kelilingi untuk menemui para ulama yang hidup di masa itu di tempat-tempat tersebut untuk diambil ilmunya dari mereka. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, dari petualangan mencari ilmu yang dilakukan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, disebutkan oleh beliau sendiri dalam kitabnya Tarjamah Syuyukhihi, biografi guru-guru beliau. Beliau menyebutkan dalam kitab yang berisikan biografi guru-guru beliau, guru-guru yang pernah beliau ambil ilmunya darinya itu mencapai 1042 ulama. 1042 ulama. Beliau berguru kepada sejumlah itu. Itu belum yang ulama-ulama yang beliau hanya mengambil 1-2 riwayat dari mereka. Ya. Sehingga kitab biografi guru Al-Imam Adz-Dzahabi itu beliau tulis dua kali. Yang pertama beliau tulis guru beliau sebanyak 1200 sekian. Namun di waktu berikutnya beliau menghapus beberapa nama guru-guru beliau yang jumlahnya sekitar 200 yang dihapus. Ya, untuk meringkas dan untuk menunjukkan bahwasanya 1000 inilah yang beliau ambil banyak riwayat dari mereka. 1042 ulama. Luar biasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama besar di masanya beliau berusaha untuk menjumpai mereka dan berusaha untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Dari orang-orang besar lahirlah orang-orang besar. Itulah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau belajar hadis, beliau belajar fikih, beliau belajar sejarah, beliau belajar ilmu nasab dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga guru-guru beliau mencapai jumlah yang demikian fantastis, 1042 orang. Dan dari sekian banyaknya guru-guru beliau, yang diantaranya paling mempengaruhi dalam bidang keilmuan yang dimiliki oleh Al-Imam Adz-Dzahabi serta berbagai macam keahlian yang beliau punyai, adalah diantaranya yang pertama Al-Imam Al-Abraquhi. Al-Imamul Abraquhi ini dikategorikan sebagai guru Al-Imam Adz-Dzahabi yang paling berpengaruh untuk beliau. Sehingga di mana al-Imam al-Abraquhi beliau pergi, al-Imam Adz-Dzahabi selalu mengikutinya. Ya. Beliau al-Imam al-Abraquhi pergi ke kota Syairos, pergi ke kota Baghdad, pergi ke kota Mosul, pergi ke kota Haran, ke Damaskus, ke daerah Kudus, Palestina, ke daerah Mesir. Beliau al-Imam Adz-Dzahabi selalu mengikuti gurunya ini. Selalu mengikuti gurunya kemanapun beliau pergi. Nah, begitu pula di antara guru beliau al-Imam Ibnu Farrah al-Ishbili, Ibnu Zahiri salah satu ulama dari madhab Hanafiyah. Sedangkan al-Imam Adz-Dzahabi sendiri adalah ulama dari madhab Syafi'i. Nah, dan ini menunjukkan tidak taklidnya beliau kepada madhab beliau, sehingga beliau mau mengambil ilmu dari ulama-ulama yang bermadhab berbeda dengan madhab fikih beliau. Beliau mengambil dari Ibnu Zahiri, di mana Ibnu Zahiri adalah seorang alim di atas fikih Abu Hanifah. Begitu pula Abu Abbas An-Najjar membaca Sahih Bukhari sampai 20 kali kepada Abu Abbas An-Najjar, Sahih Bukhari yang luar biasa itu. Kemudian beliau belajar kepada Ibnu Asakir, ahli sejarah, dan juga beliau selain belajar sejarah kepada Ibnu Asakir, beliau belajar kitab Muwatta' Al-Imam Malik. Kitab Muwatta' Malik adalah kitab yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih sebelum munculnya Sahih Bukhari. Jadi sebelum Sahih Bukhari muncul, Al-Imam Malik menulis kitab Muwatta', dan kitab tersebut dikategorikan sebagai as-sahul kutub ba'dal Qur'an, sesoi-soi kitab setelah Al-Quran. Tapi setelah munculnya Al-Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya, dianggap Sahih Bukhari lah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Nah, begitu pula beliau berguru kepada Al-Imam Ibrahim Ibnu Dawud Al-Fadili. Beliau membaca Al-Quran kepada Al-Imam Ibrahim bin Dawud Al-Fadili dengan 7 qiraah. Jadi Quran yang kita punya ini, Quran yang ada bersama kita, adalah Quran yang datang dengan beberapa qiraah. Masyhur qiraahnya di tengah-tengah ahli qiraah ada 7. Dan qiraah kita punya yang dipakai di Indonesia adalah qiraah Hafs. Qiraah Hafs An Umar, dan di sana adalah qiraah-qiraah yang lain, dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menguasai 7 qiraah tersebut dengan berguru kepada gurunya ahli qiraah Ibrahim bin Dawud Al-Fadili. Nah, begitu pula beliau belajar kepada Al-Imam Burhanuddin Al-Fazali, ahli madhab Syafi'i. Beliau juga belajar kepada Al-Imam Abdurrahman yang dijuluki dengan Sahnun, salah satu alim yang tidak diragukan keilmuannya dalam fikih Maliki. Jadi kalau kita belajar fikih Maliki, kita akan sering dengar namanya Imam Sahnun. Namanya aslinya adalah Abdurrahman, tapi dijuluki dengan Sahnun. Sahnun itu nama burung, burung yang sangat tajam pandangannya. Al-Imam Abdurrahman, seorang dari Maroko, Al-Maghribi, beliau dijuluki dengan Sahnun karena luar biasanya pandangan beliau dalam ilmu fikih. Nah, dan beliau memiliki andil besar dalam tersebarnya fikih Maliki di daerah barat Arab. Ya, jadi kalau kita lihat di daerah Maroko contohnya, itu yang dipakai oleh keumuman masyarakat adalah madhab Maliki, sehingga mereka kalau sholat tidak bersedekah. Itu bukan Syiah, tapi memang salah satu pendapat yang ada pada madhab Maliki, kalau sholat tidak sedekah. Nah, dan di antara pelopor yang paling berpengaruh dalam penyebaran madhab Maliki di daerah Maroko adalah beliau, Al-Imam Abdurrahman yang dijuluki dengan Sahnun. Dan di antara yang luar biasa diriwayatkan, Al-Imam Adz-Dzahabi belajar kepada Abdurrahman, Al-Imam Abdurrahman Sahnun Al-Maliki, belajar Al-Quran qiraah. Beliau membaca 2 qiraah Al-Quran dengan lengkap dari juz 1 sampai juz 30 dengan 2 metode bacaan, 2 metode qiraah, yaitu qiraah warash dan qiraah hafs selama 11 hari kepada Al-Imam Sahnun. Jadi dibaca dengan lengkap, dengan riwayat atau dengan 2 riwayat Al-Quran yang ada. Itu guru-guru beliau yang luar biasa. Dan juga barakallahu fikum, selain beliau mengambil dari ulama yang keilmuan, usia, kedudukan di atas beliau, yaitu ulama-ulama yang disebutkan di atas, beliau juga mengambil ilmu dari orang-orang yang setara dengan beliau dalam usia dan keilmuan. Nah, dan ini adalah sesuatu yang menjadi hal yang lumrah di kalangan para ulama. Mereka tidak gengsi untuk mengambil ilmu dari yang sepantar dengan mereka. Al-Imam Az-Zahabi mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Mizzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengambil ilmu dari As-Subki, mengambil ilmu dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Ulama-ulama yang tidak ulama-ulama yang tidak asing di telinga kita, Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian As-Subki, Al-Mizzi, ulama-ulama besar. Dan mereka-mereka, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sepantar dengan Al-Imam Az-Zahabi dari segi keilmuan, dan mengambil ilmu dari mereka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sehingga dari petualangan thalabul ilmi beliau keliling kepada para ulama dari berbagai macam penjuru negeri, beliau menjadi ahli dalam empat bidang ilmu. Al-Imam Az-Zahabi menjadi ahli dalam empat bidang ilmu. Nah, secara spesialisnya, yang pertama ilmu qiraah, ilmu bacaan Quran. Bukan hanya tajwidnya saja, tapi juga dari segi beraneka ragamnya riwayat bacaan Al-Quran yang disebut dengan qiraah sab'ah. Itu beliau kuasai ilmu qiraah. Beliau juga menjadi seorang ahli hadis. Punya bidang spesialisasi dalam ilmu hadis. Pandai mencermati hadis dari sisi kesahihan dan kedhaifan, kenal perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dalam mata rantai hadis yang disebut dengan sanad. Beliau juga barakallahu fikum adalah seorang yang ahli sejarah. Beliau punya kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala ini kalau tidak salah dicetak sekarang ini sampai sekitar 20 jilid. Ada cetakan yang mencetak kurang dari itu, ada yang mencetak lebih dari itu, tergantung kertas dan besar tulisannya. Siyar A'lamin Nubala adalah kisah-kisah a'lam. A'lam itu tokoh. Kisah-kisah tokoh besar sepanjang masa dari Nabi Muhammad SAW sampai eranya Al-Imam Az-Zahabi di tahun 700-an. Itu beliau sebutkan ini. Tobaqoh 1, ya, tingkat 1, tingkat 2 Rasulullah SAW, kemudian tobaqoh yang pertama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ulama yang hidup di tahun 300, 400, 500, 600, 700 itu beliau sebutkan semuanya yang menjadi tokoh tentunya. Yang menjadi tokoh besar di masa-masa yang telah dahulu ya. Beliau hidup di tahun 600 sampai 700-an. Nah, sampai era beliau ditulis itu sejarah, siapa nama mereka, lahir di mana, berguru kepada siapa, siapa muridnya, apa ucapan-ucapan mutiara indahnya, bagaimana pandangan ulama tentang mereka, pujian ulama tentang mereka, apa perkara-perkara yang unik dari tokoh-tokoh tersebut, itu disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala yang tadi saya katakan dicetak sekitar 20 jilid. Nah, dan sayangnya belum ada yang menerjemahkan. Nah, sehingga kalau bapak-bapak mau baca, ibu-ibu mau baca, ikhwah sekalian mau baca, kita buat majelis bahasa Arab dulu, gitu ya. Belajar bahasa Arab dulu. Nah, itu luar biasa. Ahli sejarah. Beliau juga seorang ahli fikih. Nah, itu keahlian beliau. Yang berikutnya adalah bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Dari sekian keahlian yang ada pada beliau rahimahullah, selain murid-murid yang banyak yang keluar dari majelis-majelis beliau melanjutkan penyebaran ilmu sepeninggal beliau. Juga yang menjadi suatu hal yang sangat menakjubkan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dengan keilmuannya yang luar biasa dan guru-gurunya yang tadi begitu banyak sekali, disebutkan bahwasanya karya tulis beliau yang teriwayatkan kepada kita itu sampai 215 judul buku yang beliau tulis, yang beliau ajarkan, yang beliau sebarkan, itu sampai jumlah bilangan segitu. Ini luar biasa, menunjukkan bagaimana keilmuan yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sehingga kita tidak ragu-ragu insyaallah taala untuk mengkaji salah satu karya beliau, karena beliau adalah memang seorang yang ahli dalam bidang ilmu. Nah, ini kita sebutkan ikhwan fillah rahimakumullah untuk kita mengenal siapa Al-Imam Adz-Dzahabi, penulis kitab Al-Kabair yang akan kita pelajari, supaya kita tidak ragu bahwasanya penulis kitab yang kita pelajari adalah seorang yang ahli di bidangnya. Ahli bahkan dalam banyak bidang ilmu, hadis, fikih, sejarah, adab, dan yang lainnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir menutup pembahasan terkait dengan biografi ringkas dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sebuah ucapan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan, ishtamala asruna ala arba'atin minal huffaz, bainahum umumun wa khusus. Zaman kami, zaman sekitar tahun 600 Hijriah, berarti sudah 700 tahun yang lalu. Zaman kami, era kami, ada padanya empat yang dijuluki hafir, penghafal yang luar biasa, tokoh besar di masa kami ada empat. Bahkan Al-Imam As-Subki mengatakan, la khamisa lihaula, tidak ada yang kelimanya, sudah empat inilah yang paling tokoh dan paling alim di masa kami. Yang pertama, kata Al-Imam As-Subki, ada Al-Imam Al-Mizzi. Kemudian ada Al-Imam Al-Barzali. Kemudian ada Al-Imam Adz-Dzahabi dan Asy-Syaikhul Imam Al-Walid. Nah, dari empat ulama yang dikatakan sebagai tokoh yang gak ada kelimanya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah disebutkan dari rentetan empat tokoh tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, beliau Al-Imam As-Subki mengatakan, wa amma ustadzuna Abu Abdillah fa basarun la nadhirah lahu. Adapun guru kami Abu Abdillah, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Adz-Dzahabi rahimahullah, adalah sebuah pandangan yang gak ada bandingnya. Ini karena begitu cekatannya beliau dalam memandang satu masalah. Wa kanzun huwal malja idza nazalatil mu'dalah. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi guru kami adalah harta karun, kanzun, yang terus dicari oleh para penuntut ilmu dimanapun beliau berada. Imamul wujudi hifdzan, beliau adalah imam dunia dalam masalah hafalan. Dzahabul asri maknan walafdzan, beliau adalah emasnya masa ini secara makna dan secara lafaz. Kecerdasan beliau bagaikan emas. Syekhul jarhi wa ta'dil, beliau adalah seorang syekh dalam ilmu jarah wa ta'dil. Warajul rijal fi kulli sabil, dan beliau adalah kakinya para pemuda di setiap jalan. Nah, menunjukkan bagaimana luar biasanya beliau sampai dikinayahkan seperti itu. Beliau adalah kakinya para pemuda di setiap jalan. Jalan ilmu, di mana di sana ada jalan ilmu, ada Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang menjadi tumpuan utama laksana halnya kaki bagi seseorang. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini biografi ringkas dari beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, penulis kitab yang akan kita kaji. Nah, beliau lahir di tahun 672 Hijriah. Beliau lahir di tahun 672 Hijriah dan wafat di tahun 748 Hijriah. Wafat pada tahun 748 Hijriah. Jadi sudah sekitar 700 tahun yang lalu Al-Imam Adz-Dzahabi menjadi tokoh dunia dan ilmunya terus dipelajari, peninggalan-peninggalannya terus dipelajari hingga masa kita sekarang ini. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita bisa meniru beliau, mengambil ilmu beliau, mengambil pengajaran beliau dari kitab-kitab yang beliau wariskan kepada kita umat Islam di seluruh penjuru dunia. Amin Allahumma amin. Masih belum. Isyaknya 11.27. 10 menit. Kita baca mukaddimah. Kita masuk pada kitab yang beliau sebutkan rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, mudahkanlah dan bantulah aku. Alhamdulillah 'alal imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan kepadanya, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada rasul-rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, dan kepada hari akhir serta kepada takdir-takdirnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga Allah senantiasa memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa ansarihi dan pembela-pembelanya, salatan daimatan dengan salawat yang terus-menerus, tahulluna darul qarar, yang terus bersama kita pahalanya di negeri menetap, yaitu di surganya, fi jiwarihi, di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi membuka kitab beliau dengan hamdalah dan solawat. Dan seperti inilah kebiasaan para penulis, kebiasaan para mubalig, selalu mendahulukan pujian atas nikmat Allah Subhanahu dan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan hamdalah yang diutarakan di awal kitab oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, bahwasanya mukaddimah ini adalah mukaddimah yang sangat luar biasa. Beliau seakan-akan langsung masuk kepada inti dan solusi supaya kita bisa menjauh dari dosa-dosa besar yang akan beliau sebutkan dalam kitab beliau ini. Itu beliau mengatakan, segala puji bagi Allah atas nikmat iman kepadanya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada takdir-takdirnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini semuanya adalah rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Beliau secara khusus menyebutkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rukun iman yang ada pada kalbu beliau, dan semoga itu terus menjadi iman pada kalbu-kalbu kita, untuk menunjukkan bahwasanya semakin kuat iman seseorang terhadap 6 rukun iman, maka akan semakin kuat kekuatan pada diri seseorang untuk dia menjauh dari dosa-dosa besar. Semakin kuat keimanan seorang kepada Allah, maka akan semakin mudah dia menjauh dari dosa-dosa besar. Semakin kuat iman seorang kepada malaikat-malaikat Allah, akan semakin jauh seorang itu dari dosa-dosa besar. Semakin kuat keimanan seorang kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada takdir-takdir Allah, maka akan semakin kuat seseorang tersebut untuk bisa jauh dari dosa-dosa besar. Sebaliknya, kalau iman itu semakin melemah, ciut, lembek, keimanan seorang kepada Allah gak kuat, keimanan seorang kepada kitab dan rasul gak kuat, maka saat itulah kondisi yang mengkhawatirkan untuk seorang mudah dan gampang terjatuh dalam dosa-dosa besar yang akan beliau sebutkan rahimahullah rinciannya apa saja. Nah, dan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal ini, karena penting suatu poin di awal yang beliau sebutkan sebagai kunci untuk seorang bisa jauh dan tidak terjatuh pada dosa-dosa besar, yaitu kekuatan iman dalam kalbu. Maka insyaallah taala pembahasan terkait dengan hal ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wa nas'alullah at-taysir, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.